titip kembang iki tinggu wong sing tak tresnani dicokolan ojo nganti ilang masyo rasa seningan ning ati tetep sayang ning burimu aku wis berjuang nanging ngopo kabeh iki ra ono artine kowe milih ninggal tresno tulus sing tak cukup kembangi wis layu.